بسم الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita merujuk sedikit dari pelajaran yang sudah dilewati. Pak Sobarif kan yang lalu hadir? Enggak, baik. Ja'far, seorang wanita, dia mengalami istihadhah. Baik. Ketika dia tidak bisa membedakan darah yang keluar apakah darah haid atau istihadhah, apa yang harus ditempuh? Kemarin enggak hadir. Baik. Ihsan, apa yang harus dia tempuh? Langsung membalikan ke keadaan wanita yang lain. Iya. Abdurrahman. Ya. Apa yang harus ditempuh? Langsung. Iya. Langsung dia membalikan kepada kebiasaan ibunya atau saudarinya. Pertanyaannya diperhatikan, seorang dia mengalami istihadhah. Dia tidak bisa membedakan darah yang keluar ini, ya, pada hari-hari keluarnya darah tersebut, ini darah haid atau istihadhah. Pertanyaannya. Ihsan, melihat keumuman wanita, langsung melihat keumuman wanita. Saleh, tidak hadir, hadir ya? Deli, Allahu a'lam. Khalid. Baik, ahsan, ya. Membalikan kepada kebiasaan yang terjadi pada dirinya sebelum mengalami istihadhah. Dia biasa mengalami haid pada biasanya tanggal berapa, kemudian rentang masa haidnya berapa hari. Ini yang harus dia tempuh. Jadi tentunya ini berkaitan dengan mereka para wanita yang sebelumnya, ya, dalam kondisi tidak mengalami istihadhah, ya, haid sebagaimana biasanya, kemudian pada rentang suatu masa dia mengalami istihadhah. Baik. Ini bagi yang tidak bisa membedakan. Baik, kalau seseorang karena awal kali dia keluar darah, sehingga jelas dia tidak memiliki adat sebelumnya. Ya. Kemudian ternyata begitu mengalami keluar darah, darah itu tidak henti. Ya. Melewati 10 atau 15 hari atau bahkan 20 hari terus menerus keluar. Dia mengalami istihadhah. Cara yang harus dia tempuh untuk membedakan darah yang keluar itu darah haid atau istihadhah, Pak Bukhari. Kalau di luar kebiasaan itu penyakit. Ini jelas di luar kebiasaan, oh, dia baru mengalami kali itu. Biasanya kan belum mengalami. Baru kali itu dia keluar darah. Ternyata memang masalah. Ini masalah yang pelik ya. Apa Abdul Razak jawabannya? Saya melihat kebiasaan dari wanita kalangan kerabatnya, ya, ibunya atau saudara-saudarinya, ya, biasanya mengalami haid pada rentang berapa lama atau kebiasaannya mulai mengalami haid pada tanggal berapa. Ini ketika seseorang baru mengalami haid, kemudian langsung terjadi padanya istihadhah. Paham Pak Bukhari? Kemudian kalau seorang dia memiliki kebiasaan haid yang jelas, setelah itu dia mengalami istihadhah, dia juga bisa melihat ya, perbedaan-perbedaan sifat-sifat yang ada pada darah yang keluar. Baik. Apa yang harus dia tempuh untuk menentukan ini darah yang keluar haid atau istihadhah? Abdullah. Dengan adat atau dengan tamyiz? Hah? Ada dua pendapat, Ahsan. Terjadi khilaf, di sini ada dua pendapat. Pertama, dengan adat, dengan kebiasaan dia tetapkan berdasarkan kebiasaan. Tayyib, yang kedua dengan tamyiz, yang dirajihkan oleh Al-Imam Sa'di. Yang kedua, yang dengan tamyiz. Yani ketika seseorang bisa membedakan sifat-sifat bahwa yang keluar ini ya darah haid, maka dihukumi haid. Ya, dihukumi haid. Ketika dari sifatnya ya bukan darah haid, maka dihukumi sebagai istihadhah. Baik, apa yang sudah dilewati dari sifat-sifat darah haid? Iqmal, ada tiga yang disebutkan kemarin pada pertemuan yang lalu. Warnanya hitam, kemudian berbau, kemudian satu lagi Idris, sempurnakan. Kental, Hasan. Jadi hitam, berbau, ya, kemudian kental. Adapun sifat darah istihadhah, Idris. Ya. Warnanya. Merah, ahsan. Ya, warnanya merah. Kemudian tidak berbau dan encer. Ya, sebagaimana darah luka. Jadi ini masalah yang sudah kita lewati dari beberapa perkara yang semestinya diperhatikan mereka yang mengalami istihadah, apa yang harus mereka tempuh untuk bisa membedakan apakah darah yang keluar itu darah istihadah ataukah darah haid, karena masing-masing memiliki hukum tersendiri yang insyaallah akan kita pelajari pada syarah. Baik, kita lanjut. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Wa sahihu anna al-haidha la yuhaddu bi sinnin la fi awwalihi wa la akhirihi. La 90 wa la 50 wa la ghairiha. Yang benar, ya, perkataan as-sahih ini isyarat bahwa dalam masalah ini ada khilaf. Yang benar bahwa haid tidak dibatasi dengan umur tertentu. Tidak dibatasi dengan umur tertentu. Tidak awal mengalami haidnya, tidak pula akhirnya. Tapi tidak ditetapkan dengan 9 tahun, tidak pula 50 tahun. Maksudnya ini kaitannya dengan awal, ya, dan kaitannya dengan akhir. Wala ghairiha, tidak pula umur yang lainnya. Tapi, jadi di sana ada pendapat di kalangan para ulama bahwa umur awal seorang wanita, ya, mengalami haid adalah 9 tahun. Bagian pendapat menentukan 12 atau 13 tahun. Ini awal kali mengalami haid. Tentunya penetapan ini berdasarkan apa yang terjadi pada mereka wanita. Ada sebagian yang mengalami 9 tahun awal kali mengalami haid, pada yang lainnya 12 atau 13 tahun. Kemudian akhir dari masa haid, ini seorang wanita mengalami akhir dari haidnya 50 tahun. Mungkin bisa dilihat atau dirujuk masalah ini pada, ya, yang paling dekat kitab yang ringkas tentang masalah fikih, Al-Fiqhu Al-Muyassar. Jadi pendapat di kalangan para ulama demikian. Awal kali seorang wanita mengalami haid 9 tahun, kemudian akhir, ya, dia mengalami menopause itu 50 tahun. Dan ini tentunya berdasarkan keumuman, penetapan ini berdasarkan keumuman apa yang terjadi pada mereka. Asy-Syaikh di sini mengatakan was-sahih annal haidha la yuhaddu bisin. Bahwa haid yang benar ini tidak dibatasi dengan umur tertentu. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, beliau juga merajihkan apa yang dirajihkan oleh guru beliau ini. Di dalam Majmu' Rasail dan Fatwa beliau, beliau menukilkan perkataan Al-Imam Ad-Darimi telah yakni Al-Imam Ad-Dari menyebutkan khilafat tentang masalah ini, yakni kapan seorang mengalami haid, sampai usia berapa dia mengalami haid. Kata Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, kullu hadza indi khata'un. Semua dari pendapat yang ada itu, yang terkait dengan penetapan umur kapan seorang mengalami haid dan sampai kapan seorang mengalami haid berdasarkan umur, kata beliau, semua dari pendapat ini menurutku salah. Ini perkataan Al-Imam Ad-Darimi. Kenapa? Kata beliau, li'anna al-marja fi jami'i dzalika ila al-wujud. Dikarenakan yang menjadi rujukan di dalam seluruh perkara itu, ini kaitannya dengan haid dan hukum-hukum yang terkait dengannya, ilal wujud. Kaitannya kembali kepada keberadaan dari haid itu sendiri. Kata beliau, wa ayyu qadrin wujida, fa ayyu qadrin wujida fi ayyi halin wa sinnin wajaba ja'luhu haidha. Maka pada kadar yang manapun didapati haid, pada keadaan dan pada umur berapapun seseorang mengalaminya, wajib ja'luhu haidhan. Maka wajib untuk dijadikan ini sebagai haid. Kapan terjadi dari seorang wanita ya keluar darah pada usia berapapun, ya, baik sebelum 9 tahun ataupun setelah melewati 50 tahun, maka wajib untuk dihukumi ini sebagai haid. Dan demikian hukum asal dari darah yang keluar dari rahim. Ya, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah beliau menyatakan, wal aslu fi kulli ma yakhruju minar rahimi, wal aslu fi kulli ma yakhruju minar rahimi, yani ad-dam alladhi yakhruju minar rahim, annahu haidun. Wal aslu fi kulli ma yakhruju minar rahim annahu haidun hatta yakuma dalilun ala annahu istihadah. Kata beliau Syekhul Islam rahimahullah, bahwa hukum asal dari semua darah yang keluar dari rahim, hukum asalnya dihukumi sebagai haid, itu darah haid. Ya, tidak dihukumi darah-darah yang lainnya. Hatta yakuma dalilun, hingga tegak dalil yang menunjukkan ala annahu istihadah, bahwa darah yang keluar itu darah istihadah. Baik, dalil untuk menetapkannya sebagaimana yang sudah kita pelajari dari tiga kondisi ya, yang ada pada wanita. Apakah dia sebelumnya biasa mengalami haid, ataukah dia awal kali mengalami haid kemudian mengalami istihadah, darahnya keluar terus, ataukah dia ya bisa membedakan dari sisi sifat darah yang keluar itu. Oleh karena itu, berdasarkan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, ketika seorang wanita awal kali mengalami keluar darah, maka hukum asalnya apa, Pak Bukhari? Nah, penting ini bagi khususnya yang sudah ya, memiliki putri, ya. Sehingga ketika ada pertanyaan dari putrinya, ya, wah kayak gitu kok ditanyakan, tapi nggak pernah ngalami. Ya memang, ya, tapi ilmu tentang itu semestinya dipelajari. Kemudian kata Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau menanggapi perkataan Al-Imam Ad-Darimi, wa hadzal ladzi qalahu Ad-Darimi huwa as-shawab. Dan apa yang dikatakan oleh Ad-Darimi, Al-Imam Ad-Darimi, inilah pendapat yang benar, bahwa haid tidak dibatasi dari sisi awal kali, ya, seorang mengalami haid dengan usia tertentu, tidak pula, ya, akhir dari haidnya dengan usia tertentu. Kata beliau selanjutnya, Sayyidina Utsaimin, wa huwa ikhtiyaru Syaikhil Islam Ibn Taimiyah. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada umur tertentu seorang, atau penetapan umur tertentu seorang mengalami haid, tidak pula akhirnya. Kata Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, فَمَتَا رَأَتِ الْأُنْثَى الْحَيْضُ فَهِيَ حَائِدٌ wa in kanat duna tis'i sinin aw fawqa khamsin. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kapan seorang wanita melihat haid, yakni darah haid, fahiya haidun, berarti dia mengalami haid, ya, meskipun umurnya belum 9 tahun. Meskipun umurnya belum 9 tahun. Atau meskipun umurnya sudah melewati 50 tahun. Ya, mungkin bisa jadi seorang sudah berusia hampir 60 tahun masih mengalami haid. Ya, Masya Allah, subur. Terlebih faktor-faktor perkembangan lingkungan di sekitar juga memiliki efek, ya, pengaruh dari keadaan tersebut terhadap perkembangan jiwa anak-anak kita. Ya. Terkadang kita dapati anak usia 5 atau 6 tahun sudah bisa membedakan, ya, mensifati tentang seorang wanita. Ya, ini harus diwaspadai. Ini termasuk, ya, bimbingan dari para ulama untuk pendidikan, ya, anak-anak kita dipisah, ya, antara yang laki-laki dengan yang perempuan walaupun usia mereka, ya, masih kecil. Ya, demikian juga dari sisi pengajar, upayakan yang laki-laki diajar oleh para mudarisin, demikian juga yang perempuan diajar oleh para mudarrisat. Ya, berapa banyak kejadian dikarenakan memandang bahwa, yakni sebagian dari pengelola pendidikan memandang bahwa kalau wanita itu teliti, cermat di dalam mendidik, sampai akhirnya hatta yang banin, yang laki-laki diajar oleh wanita. Ya, berapa kali kejadian dari anak-anak banin ini, baik sebagaimana bagian ikhwan cerita, ya, di beberapa tempat mereka cerita tentang keadaan para mudarrisat, keabi-abinya, kalau ustazah fulanah demikian, ustazah fulanah demikian, ya. Dan ini tentu akan menyeret kepada fitnah. Baik. Ya. Jadi ini keadaan anak-anak kita. Sangat cepat perkembangannya sampai ke masalah yang demikian. Mereka bisa mensifati yang berbeda dari umur-umur yang dilewati di masa-masa dahulu sebelum perkembangan teknologi demikian cepat. Kemudian kata Al-Imam Ibn Taymiyah, وَذَلِكَ لِأَنَّ أَحْكَامَ الْحَيْدِ أَلَّقَهَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَى وُجُودِهِ. Dikarenakan hukum-hukum haid ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mengaitkannya dengan wujudihi, dengan keberadaannya. Jadi terjadi tidak pada seorang wanita keluar darah? Jika terjadi berarti dia mengalami, jika tidak maka tidak. Walam yuhaddidillahu wa rasuluhu lidzalika sinnan muayyanan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak menetapkan atau membatasi umur tertentu dari terjadinya haid ini. Fawajib ar-ruju'u fihi ila al-wujudi alladhi 'alliqat al-ahkamu 'alayhi. Maka wajib untuk membalikan permasalahan haid ini kepada keberadaannya, di mana hukum-hukum syariat ini dikaitkan dengan keberadaan haid tersebut. Sebagai misal, ini terkait dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang permasalahan haid ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa'a fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna." Mereka, para sahabat, bertanya kepada engkau tentang permasalahan haid. Katakan wahai Nabi, bahwa sungguhnya haid ini adalah adza. Ya, sesuatu yang kotor. Ya. Ini hukum syar'i. Ya, terkait dengan darah haid itu kotor. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah wanita jadi dari menggaulinya ketika mereka mengalami haid. Ya, sebenarnya nanti akan disebutkan tentang hukum-hukum kaitannya dengan mereka yang mengalami haid, apa saja yang boleh dilakukan oleh suaminya. Allah menyatakan wala taqrabuhunna hatta yathurn. Janganlah dari kalian wahai para laki mendekatinya, yakni menggaulinya, ya, hingga mereka para wanita itu yang mengalami haid yathurn, mengalami suci, selesai dari masa haidnya. Syahid dari ayat ini, yang menjadi sisi pendalilan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan rentang masa tertentu, berapa hari ya atau berapa pekan, tidak disebutkan di dalam ayat terkait dengan rentang masa tertentu, tapi dikembalikan ya akhir dari larangan untuk menggauli wanita ketika haid itu sampai mereka suci. Ya, yang bisa jadi pada sebagian wanita ya mereka mengalami haid mungkin 5 hari, ada yang lainnya 7 hari, yang lainnya 8 hari, yang lainnya lebih daripada itu. Intinya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan akhir dari larangan itu hingga mereka mengalami suci. Ya, tidak ditetapkan berapa harinya. Ini dari ayat. Ada pun dari hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya diriwayatkan Al-Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "If'ali ma yaf'alul hajj ghairu an la tatufi bil baiti hatta tathuri." Jadi Aisyah radhiyallahu anha, beliau pada saat berihram beliau mengalami haid. Dan tentu pada setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah, termasuk di antara pelajarannya bagaimana yang semestinya ditempuh seorang wanita ketika berihram, entah itu untuk haji ataupun untuk umrah, kemudian mengalami haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, lakukan apa yang dilakukan oleh seorang yang berhaji, kecuali engkau melakukan tawaf di Baitullah. Ini dilarang bagi seorang yang mengalami haid, hatta tathuri, hingga engkau mengalami suci. Baik, sisi pendalilan dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak menetapkan rentang masa tertentu, tetapi dikaitkan dengan hingga beliau Aisyah radhiyallahu anha ya mengalami suci. Sehingga sekali lagi, tatkala di dalam syariat tidak ada penetapan batas-batas tertentu ya terkait dengan yakni umur tertentu dari seorang mulai mengalami haid, ataukah umur tertentu akhir dari seorang mengalami haid, maka dalam hal ini dikembalikan kepada keberadaan itu ya. Jadi kapan terjadinya haid, maka dihukumi wanita itu haid, meskipun ya belum berusia 9 tahun ataukah sudah melewati usia 50 tahun. Kemudian kata Syekhul Islam berikutnya, wa tahdiduhu bisinnin muayyanin yahtaju ila dalilin minal kitabi was sunnah minal kitabi awis sunnah. Dan pembatasan dengan usia tertentu, pembatasan dengan usia tertentu ini butuh kepada dalil baik dari Alkitab, Al-Quranul Karim, ataupun dari As-Sunnah ya, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala dalila fi dzalik, dan tidak ada dalil yang menunjukkan kepada hal yang demikian. Nah, ini penetapan kaitannya dengan usia-usia tersebut. Baik, hal semisal ya terkait dengan jarak safar ya, kapan suatu perjalanan dikatakan safar, kapan tidak dikatakan safar ya, yang dengannya seorang tidak boleh untuk mengqasar salatnya, nah itu bukan safar. Nah, masalah ini juga tidak ada dalil penetapan tertentu ya, yang berisi penetapan rentang jarak tertentu yang dengannya dikatakan safar. Ya. Maka masalah ini dikembalikan kepada urf, kepada adat. Ya, kapan suatu perjalanan dikatakan sebagai safar. Baik, demikian juga kaitannya dengan muasyarah. Ini hubungan ya, terkait dengan muamalah suami istri. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. dan pergaulilah mereka para wanita dengan cara yang ma'ruf. Ya, cara yang ma'ruf, ya, tidak ditetapkan kaifiah-kaifiah tertentunya, tata cara tertentu di dalam syariat. Maka ketika di dalam syariat ini tidak ada tahdid, batasan, dikembalikan kepada uruf, kebiasaan yang berjalan dalam suatu lingkungan masyarakat. Baik. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wala hadda li aqallihi la yaumin wa lailatin wala aqall wala akthar. Tidak ada batasan kaitannya dengan minimalnya kapan seorang atau berapa lama seorang mengalami haid. Ya, tidak ada batasan sehari semalam, tidak pula kurang dari itu, tidak pula lebih daripada itu. Wala hadda li aktsarihi la 15 wala aqal wala aktsar. Demikian juga kaitannya dengan maksimalnya berapa lama seorang mengalami haid, maka di sana tidak ada batasan. Ya, tidak dengan batasan 15 hari, tidak kurang dari itu, tidak pula lebih daripada itu. Famata ra'atid dam jalasat. Maka kapan seorang wanita dia melihat darah ya keluar dari rahimnya, yang itu diketahui darah haid, jalasat, maka dia duduk, yakni tidak menunaikan salat, tidak pula ibadah-ibadah yang dikaitkan dengan persyaratan kesucian. Kemudian fa idzan qata'a anha, jika darah itu sudah terhenti, jadi dia sudah suci dari darah haidnya, iktasalat, maka hendaknya dia bersegera untuk iktasalat, mandi. Wa ta'abbadat, dan melakukan ibadah. Ma lam yakun dam istihadhah. Ya, selama tamah ini dia tidak yakni mengalami istihadhah, dikarenakan ada beberapa hal yang terkait dengan orang yang mengalami istihadhah, yakni kaitannya dengan tata cara taharahnya. Wahada ikhtiyaru syekhil Islam. Dan apa yang disebutkan di atas, baik itu terkait dengan permasalahan penetapan usia, ya, yang kaitannya dengan kapan dia mulai haid, kapan akhir dari haidnya, ya, di mana yang rajih dalam hal ini terkait dengan kapan saja terjadi haid walaupun belum usia 9 tahun atau sudah melewati 50 tahun, maka itu dikatakan haid. Ini adalah pendapat Syekhul Islam. Demikian pula kaitannya dengan tidak adanya penetapan rentang waktu. Berapa lama seorang wanita mengalami haid? Ini juga ikhtiar, pilihan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Dan ini insyaallah ya pendapat yang benar di dalam permasalahan ini. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam Majmu' Rasail beliau menukilkan perkataan dari Ibnul Munzir. Ibnul Munzir menyatakan wa qala Ta'ifah. Sekelompok ulama mengatakan laisa li aqallil haidi wala li aktsari haddun bil ayyam. Tidak ada terkait dengan haid ini batasan minimal atau maksimalnya berdasarkan batasan hari. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa hadzal qawlu ka qawlid Darimi sabiq, wahuwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibn Taymiyah, wahuwa as-shawab. Kata Syekh Utsaimin, apa yang disebutkan tadi ini seperti pendapatnya Ad-Darimi yang telah disebutkan di atas. Dan demikian juga pilihan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan inilah pendapat yang benar. Ya. Inilah pendapat yang benar. Ya, seorang ya bisa jadi berbeda kebiasaannya dengan orang lain dalam masalah rentang haidnya. Ya, bisa jadi seorang wanita tiap masa haidnya dia mengalami haid 5 hari, yang lainnya mengalami 8 hari, yang lainnya 11 hari. Ya. Tidak ada batasan berapa minimal ataupun maksimalnya seorang mengalami hari-hari haidnya. Ini yang sementara bisa kita pelajari. Allahu ta'ala alamisawab subhanakum wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.